الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوان في الدين kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita setiap harinya dari kitab di depan kita ini Qulubur Rijal wa Taghayyuruha min Halin ila Hal. Hati-hati para tokoh atau figur serta perubahannya keadaan demi keadaan. Ini sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Sa'id bin Da'as Al-Masyusi Al-Yafi'i Al-Yamani rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir, materi yang kita ambil adalah berkaitan dengan pembacaan ayat yang sang penulis sengaja bawakan kepada kita ayat tersebut, yakni dari surat Al-A'raf, tepatnya pada ayat yang ke-175 dan beberapa ayat setelahnya. Landasan hukum yang sangat tepat sekali boleh bawakan yang berkaitan dengan kandungan isi buku ini, bahwa orang yang telah mencapai tingkatan keilmuan, Allah anugerahkan kepada dia ilmu, pengetahuan, wawasan dan pemahaman dalam agama, tetap saja dia memiliki peluang untuk tergelincir, memiliki peluang untuk menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan masih akan datang, sang penulis akan menerangkan kepada kita semacam tafsir dari ayat yang beliau bawakan di atas. Kita akan baca barakallahu fikum jami'an. Kata beliau, semoga Allah merahmatinya. فَنَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا مَوْعِظَةٌ وَمَنْ تَأَمَّلَهَا وَتَدَبَّرَهَا يَقْشَعِرُّ جِلْدُهُ وَيَرْجُفُ فُؤَادُهُ. Pada alinea ini belum memulai dengan seruan, iya wahai hamba-hamba Allah. Ayat ini di dalamnya terdapat nasihat. Nasihat kepada, beliau pun sebutkan kepada kita di atas, bagi orang yang membaca ini hendaknya memiliki rasa takut yang besar, yang sampai ayat tersebut akan menimpa dia. Terlebih dahulu juga kita terangkan bahwasanya termasuk ibadah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaufu min makrillah, khawatir akan makar dari Allah. Jangan pernah merasa aman dari makar Allah, termasuk di sini. Bagi siapa yang memperhatikannya dan mentelaahnya, niscaya akan gemetar kulitnya, akan merinding hatinya. Li'annahu rajulun atahullahu al-ilm. Karena kemudian datang bentuk nakirah. Yang dimaksud adalah seseorang Allah berikan kepada dia ilmu. Allah anugerahkan kepada dia ilmu. Artinya orang ini sudah sampai pada tingkatan yang mungkin tidak banyak dari kalangan manusia yang bisa sampai pada tingkatan tersebut. Diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari ucapannya, "Watlu 'alaihim naba' allazi atainahu ayatina." Bacakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka satu berita tentang seseorang yang kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Kami berikan kepada dia ilmu, pemahaman. Yakni, allamahu Allah wa faqqahahu Allah. Alima min ahkami dinillah. Ma lam ya'lamuhu ghairuhu. Ya Allah berikan kepada dia ilmu pengetahuan. Allah berikan kepada dia pemahaman. Ilmu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan agama Allah, yang mana selainnya bisa jadi tidak mengetahuinya. Meskipun boleh jadikan ini pada, artinya boleh jadikan ayat ini datang pada halaman yang kelima, bukan di awal-awal ayat, wa ila ayat ini sebagai landasan hukum paling utama dalam kandungan materi yang beliau singgung. Dalam paling pertama adalah isi ceramah, rekaman ceramah yang tampil dalam bentuk tulisan kali ini. Walau ini adalah ayat, ayat yang hendaknya dijadikan sebagai sebagai ayat paling utama dalam pembahasan ini. Karena itu yang dimaksud, itulah kandungan, maksud atau visi dan misi dari tulisan ini dibuat. Maksudnya ketika seseorang telah sampai pada tingkatan apa yang dia sampai, berupa Allah berikan kepada dia ilmu, Allah anugerahkan kepada dia pemahaman, tidak menutup kemungkinan bahwasanya dia akan menyimpang. Dan itu memungkinkan. Allah katakan bahwasanya kami datangkan kepada dia ayat-ayat kami. Allah berikan dia ilmu, wawasan, pengetahuan, pemahaman. Fansalakha minha idhalla wa zalla wa khutima lahu wal iyad billahi bi khatimatin sayyi'ah. Akhirnya dia keluar darinya, insalakha. Keluar tanpa balik kembali. Memisahkan diri dari sesuatu yang dia pernah ada sebelumnya. Akhirnya dia pun sesat, tergelincir, dan dia ditutup akhir hayatnya dengan ketergelinciran atau kesesatan tersebut. Wal'iyadu billah. Dengan su'ul khatimah. Dengan akhir kesudahan yang buruk. Padahal tadinya punya ilmu. Dan hendaknya pemahaman akan ucapan beliau di sini, paling pertama kita terapkan pada diri kita sendiri. Bahwa jadikanlah teguran ini, jadikanlah ayat ini mengandung teguran yang tertuju kepada kita paling pertama. Artinya siapapun bisa terkena kandungan dari ayat ini. Siapapun. Kalau orang yang memiliki ilmu saja, memiliki peluang, otomatis yang lebih rendah daripada mereka tentunya lebih berpeluang untuk menyimpang. Punya ilmu saja menyimpang, punya pemahaman saja menyimpang, apalagi yang tidak punya ilmu sama sekali. Mereka lebih pantas. Fanharrafa anha. Akhirnya dia pun berpaling darinya, menyimpang darinya. Menyimpang dari ayat-ayat Allah tersebut. Menyimpang dari ilmu, wawasan, pengetahuan, pemahaman yang Allah berikan kepada dia. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada mereka satu berita tentang seseorang yang kami berikan kepada dia ilmu, berikan kepada dia ayat-ayat kami. Dia pun keluar darinya. Akhirnya syaitan mengikuti dia. Syaitan mengikuti dalam keadaan syaitan merayu, menggoda. Sebelum syaitan mengetahui dia sendiri yang keluar. Jadi syaitan sebenarnya faktor kedua. Barakallahu fikum jami'an dari ayat ini. Berdasarkan susunan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan urutan kedua. Orang tersebutlah yang paling pertama ingin keluar darinya. Pembenaran akan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, فَنَمَّا زَابُوا أَزَابَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Akhirnya, فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِينَ. Jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dolla wa gawa. Sesat dan menyimpang. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami mau, kami akan mengangkat derajatnya dengan ayat tersebut. Wa ilah, ilmu, ikhwan al-kiram, sebab seseorang diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas dari Al-Quranul Karim. Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, serta mengangkat lebih tinggi lagi orang-orang yang diberikan ilmu. Yang ini beberapa derajat. Ilmu adalah derajat tingkatan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sebab seseorang terangkat derajatnya. Demikian juga hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu riwayat Muslim. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman, atau innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengangkat dengan perantara Al-Qur'an ini orang beberapa derajat, serta Allah pun merendahkan orang yang ini dengan perantara Al-Qur'an ini. Ada seseorang Allah berikan ilmu pengetahuan dari ayat-ayat Allah, dia menghafalnya, memahaminya, mendakwakannya, mengamalkannya, menjunjung tingginya, terangkat derajatnya. Dan kebalikannya, ketika orang tidak mengamalkan Al-Qur'anul Karim, rendah derajatnya. Ilmu adalah sebab terangkatnya derajat. Berdasarkan ayat ini. Limada yang ibadallah, kenapa gerangan demikian wahai hamba-hamba Allah? Kenapa Allah ingin angkat derajatnya namun tidak? Allah rendahkan dia. Justru Allah rendahkan dia. Limada law syaa Allahu la rafa'ahu Allahu azza wa jal. Kenapa kalau seandainya Allah mau, Allah akan angkat dia? Lian Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yuri wa yaf'alu ma yasha. Karena Allah lah subhanahu wa ta'ala yang melakukan apapun yang dia kehendaki, melakukan apapun yang dia maui. Artinya segala sesuatu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Di tangan Allah lah segala sesuatu. Kerajaan milik Allah, penciptaan milik Allah, perbendaharaan dunia milik Allah, alam semesta milik Allah, langit dan bumi kepunyaan Allah. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Termasuk na'am barakallahu fikum jami'an dalam memberikan petunjuk atau dalam memberikan kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang hidayah, hidayatul taufiq. Allah nafikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki asa, memiliki harapan yang sangat besar untuk mengislamkan paman beliau, namun Allah subhanahu wa ta'ala katakan, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, sungguh engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah, yakni Allah, lebih mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan petunjuk. Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan siapa-siapa. Serta mengangkat derajat adalah di tangan Allah, bukan di tangan orang lain. Dari sini kalau kita ketahui, ikhwanul kiram, ketika seseorang menyimpang, khalas, itu adalah urusan Allah. Ketika seseorang diberikan mungkin kenikmatan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ayahsuduna ala ma atahumullahu min fadli, faqada atayna ala Ibrahim al-kitab wal-hikmat wa atainahum mulkan adhima. Apakah mereka iri, apakah mereka dengki, yani orang-orang Yahudi dan Nasoro, karena dalam pikiran mereka, selama ini yang kita ketahui bahwasanya para nabi dan rasul datang dari kalangan Bani Israel. Tapi kenapa kali ini nabi akhir zaman justru datang dari orang yang bangsa yang terlihat rendah hina, bangsa Arab? Kenapa? Kenapa bukan akhir nabi akhir zaman bukan datang dari golongan kita juga, yakni Bani Israel? Allah Subhanahu wa taala mengkritik mereka. Ayahsuduna ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka hasad? Apakah mereka dengki, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, dengan apa yang Allah berikan kepada sebagian hambanya? Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga menyesatkan adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya itu kita tanamkan dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Jadikan sebagai satu pondasi yang utama. Ketika seseorang Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan, seakan-akan sebagian orang tidak terima. Kenapa kok si fulan sesat? Kenapa kok kalian? Nah, kalian menyalahkan si fulan bukan kerana alim ulama. Tapi alim ulama tidak ada jaminan bahwasanya dia akan selamat sampai akhir hayatnya. Apa yang kita kaji sekarang membuktikan bahwasanya ada orang yang Allah berikan kepada dia ilmu, bahkan justru sesat di akhir hayatnya. Jadi jangan menyalahkan orang yang barakallahu fikum jami'an menerangkan kepada umat bahwasannya si fulan mungkin dari kalangan orang yang sampai pada tingkatan ustaz, sampai pada tingkatan syekh, sampai pada tingkatan alim, ulama. Disalahkan karena bukti dan hujah yang nyata. Dia salah, dia keliru. Bukan orang yang dikritik yang disalahkan, namun lihat hujah yang dibawakan. Apakah memang betul kritikan tersebut? Apakah betul hujah yang dia paparkan? Bukan cuma sekedar mengatakan, ah kamu baru kemarin sore, si fulan sudah. Nah, kamu baru mengaji, si fulan sudah sampai pada tingkatan syekh dan seterusnya. Nanti orang itu kalau kita kaji dari apa yang sang penulis inginkan, orang itu semacam tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyesatkan. Allah yang membuat dia rendah. Orang yang mengkritik hanya menjelaskan dengan ilmu yang dia punya. Nah, ini yang boleh inginkan kepada kita bahwasanya kalau kita pahami baik-baik tentang ayat ini, walau syi'na la rafa'nahu biha, itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan seandainya kalau kami mau kami akan angkat derajatnya. Kalau kami mau. Artinya apa? Allah yang berkehendak, Allah yang berkeinginan. Kata beliau di sini, "Li'anna Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yuridu wa yaf'alu ma yasha." Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia maui. Beliau lagi, nah, beliau sebutkan berikutnya, walakinnahu subhanahu bi hikmatihi wa bi adlihi annahu yahdi man kana ahlan lil hidayah wa yuthbitu man kana ahlan lis sabat wa yadullu man kana yastahibbu ad-dhalal. Faqra ini penting sekali. Akan tetapi Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah kebijaksanaannya serta keadilannya, Dia memberikan petunjuk bagi siapa yang pantas untuk diberikan petunjuk, serta mengkokohkan siapa yang pantas untuk dikokohkan, serta menyesatkan siapa yang Dia sukai untuk disesatkan. Siapa yang suka untuk sesat, artinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jangan kita iri, hasad dan dengki kepada sebagian orang yang Allah mungkin bukakan kepada dia dari perkara-perkara agama, dia paham, dia punya hafalan, dia sampai pada tingkatan agama. Tidak boleh kita iri kepada dia. Karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga jangan kita protes ketika ada orang yang sesat. Allah lah yang sesatkan dia. Bukan karena dia dikritik oleh orang-orang yang mengkritik, kemudian kita menyalahkan orang yang kritik. Allah Subhanahu wa taala di tangan Dia segala sesuatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang paling mengetahui di mana ditempatkan risalahnya. Siapa yang Allah angkat jadi rasul, itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah angkat menjadi alim ulama, itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga siapa yang Allah sesatkan, itu juga keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba hanya berusaha untuk tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Serta kita juga punya kewajiban untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya yang sesat adalah kita katakan sesat, karena merupakan kecurangan kalau orang yang alim ulama kita katakan bukan alim. Sebagaimana juga perbuatan yang bukan merupakan amanah ketika dia sesat masih tetap kita pertahankan katakan dia adalah alim. Maka kan membuat umat tertipu. Kata beliau berikutnya, lima alim Allah Subhanahu wa taala min halihi wa syaqawatihi. Ya, karena Allah mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keadaannya serta kecelakaannya. Allah lah yang membuat orang itu beruntung, Allah pula yang membuat orang itu celaka dan sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha indahu minal hidayati wal ilmi ma indahu atahu Allahu ayatihi. Indahu minal ilmi wal fikhi ma indahu atahu Allahu ayatihi. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard, yakni mala ila dunya. Talabat dunya bi amalil akhirah. Kita artikan dulu kata beliau. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, kami mau kami akan angkat derajatnya dengan ilmu tersebut. Dia atau di sisi dia memiliki petunjuk. Dia punya ilmu pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada dia. Allah berikan kepada dia ayat-ayatnya. Dia memiliki ilmu, dia memiliki pemahaman. Di sisi dia yang Allah berikan kepada dia. Seandainya kata Allah, kami mau, kami akan angkat derajat dia, hanya saja dia lebih memilih untuk kekal di kehidupan dunia. Lebih memilih mapan, akhlada. Lebih memilih untuk kenyamanan dunia. Yakni, mala ila dunia. Ini maksud dari beliau. Ini orang tersebut lebih condong, cenderung kepada dunia. Dia inginkan dunia dengan amalan akhiratnya. Dan ini celaka. Ini celaka. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan sebagian kitab beliau menerangkan bahwasanya seseorang dengan amalan dunia menginginkan balasan duniawiyah, labas, tidak mengapa, boleh-boleh saja. Dengan amalan dunianya dia, dia mengharapkan ganjaran dunia. Boleh. Karena cita-citanya dunia, dia juga dengan amalan dunia. Seseorang yang dengan amalan akhirat mengharapkan dunia, ini pada beberapa posisi boleh. Termasuk ijma para ulama, ini bahkan juga Imam Bukhari, bahwasanya seseorang berjihad yang hukum asalnya adalah lillahi ta'ala. Namun dia gandengkan niat jihad lillahi ta'ala tersebut dengan untuk menggapai, mendapatkan harta rampasan perang. Boleh. Yang penting yang utama adalah jihadnya. Artinya orang beramal dengan amalan akhirat dia mengharap dunia. Ini sebagai contoh tentang pembolehannya. Namun yang terlarang adalah dengan perkara akhirat yang diinginkan. Nah, dengan amalan akhirat yang dia inginkan adalah dunia semata, tidak ada niatan akhiratnya, ini yang terlarang. Dengan ayat ini, walakinnahu akhlada ilal ard, dengan amalan akhirat, dengan amalan agama, potret yang dia gambarkan adalah amalan nam akhirat. Namun yang dia inginkan adalah cita-cita dunianya. Dan ayat ini sebagai vonis bahwasanya amalan tersebut tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Kata beliau berikutnya, ja'ala tariqad din tariqan ila dunya, dia menjadikan jalan yang menuju kepada dunia, justru dia dengan jalan tersebut dia menuju, dia menjadikan jalan yang menuju kepada agama, justru dia menjadikan jalan tersebut adalah untuk mencari dunianya dia. Dia punya ilmu. Yang seharusnya dengan ilmu tersebut yang dia gapai, yang dia ingin cari dan gapai adalah akhiratnya, justru dengan ilmu dia tersebut dia mencari dunia. Dan ini membuat dia sesat, ini membuat dia menyimpang. Cita-cita dia adalah dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaha ulai yuhibbuna al-ajila wa yadaruna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka inilah orang-orang yang hanya menginginkan perkara yang disegerakan, yakni perkara dunia, dan mereka lupa dengan perkara yang berat di kehidupan akhirat. Karena memang wajar manusiawi lebih suka yang cash daripada yang cuma sekedar janji-janji. Wa ila akhirat adalah janji. Yang ada di depan mata itulah dunia. Cash, dapat langsung. Dan seperti inilah gambaran tentang orang yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-A'raf ini. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, akan tetapi dia lebih memilih untuk mapan di dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Lam yuhkim syar'allahi fi nafsihi. Dia tidak berhukum dengan syariat Allah pada dirinya. Dia punya ilmu, tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dia punya pemahaman terhadap agama, tapi dia lebih condong dan cenderung kepada hawa nafsunya. Walam yakif haitsu awqafahu Allah subhanahu wa ta'ala, walam yatajarrad, walam yunsif, bal mala bihi hawahu dhata al-yamini wa dhata al-shimal wattaba'a hawa. Dia tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Dia pun tidak berhenti di mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan dia tidak memurnikan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia cenderung kepada hawa nafsunya, akhirnya menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan, wattaba'a hawa, dan dia pun mengikuti hawa nafsunya. Jadi ini dua sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat dia menyimpang, karena dia lebih memilih perkara dunia kemudian menuruti hawa nafsunya. Nah, jadi ayat ini menerangkan kepada kita tentang orang atau seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ilmu, kemudian dia keluar dari ilmu tersebut, akhirnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Kenapa dia sesat? Karena ada beberapa sebab. Termasuk diantaranya adalah, nah, dia lebih memilih untuk nyaman di kehidupan dunia, lupa dengan akhirat, kemudian dia menuruti hawa nafsunya. Ini yang datang dari ayat ini. فَلِهَذَا يَا إِبَادَ اللَّهِ ضَلَّ وَزَلَّ وَانْحَرَّفَ وَقَدْ حَفِظَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَا حَفِظَ وَعَلِمَ مِنْ دِينِ اللَّهِ مَا عَلِمَ وَفَقَهَ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مَا فَقَهَ فَلَيْسَ شَأْنُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَعْلَمَ وَأَنْ تَفْقَهَ وَأَنْ تَتَعَلَّمَ وَلَكِنَّ شَأْنَ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَنْ تَعْمَلَ وَأَنْ تَصْدُقَ وَأَنْ تَتَجَرَّدَ وَأَنْ تَأْخُذَ بِمَا أَمِلْتَ وَأَنْ تَأْخُذَ بِمَا عَلِمْتَ وَلَا تَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Nah, ini dia tangkaskan kepada kita di sini penjelasan akan ayat di atas. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, dia sesat, dia tergelincir, dia menyimpang, padahal dia pernah menghafal ayat-ayat Allah, dia pernah mengetahui agama Allah, mengilmui, dia pun paham dengan hukum-hukum syariat Allah. Akan tetapi, tolak ukur wahai hamba Allah, bukanlah pada engkau pernah belajar, engkau pernah paham, engkau pernah memahami. Bukan tolak ukurnya demikian. Akan tetapi, sudahkah engkau beramal, sudahkah engkau jujur dengan ilmu tersebut, sudahkah engkau memurnikan agama kepada Allah Subhanahu wa taala, sudahkah engkau mengamalkan apa yang engkau telah mengetahuinya, dan engkau tidak takut celaan daripada orang-orang yang mencela karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sekadar tahu, orang sekadar paham, orang kalau pernah belajar kemudian sampai pada tingkatan barakallahu fikum jami'an alim, dia pernah menghafal Al-Qur'an, nah, selama dia masih hidup belum bisa kita simpulkan bahwasanya dia selamat, karena nah, seseorang yang masih hidup belum selamat dari ujian, belum selamat dari fitnah. Karena dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu bil khawatim, sesungguhnya yang dinilai dari satu amalan adalah akhir kesudahan pelaku amalan tersebut. Wa illa falau anna kullaman alima thabata wa kullaman faqaha istamarra lama dhalla hadha ar-rajul alladhi atahu Allahu ayatihi fansalakha minha. Hanya saja, kata beliau, seandainya setiap orang yang mengetahui dia kokoh, setiap orang yang paham kemudian dia terus menerus di atas pemahaman tersebut, niscaya orang ini tidak akan sesat. Ya, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ayatnya, ya, orang tersebut dia keluar dari ayat tersebut, ya, dia keluar dari ilmunya, keluar dari pemahamannya, keluar dari apa yang pernah dia ketahui, keluar dari ayat yang pernah dia hafal, ilmu yang dia na'am ketahui, pemahaman yang dia pernah miliki, dia keluar dari itu semuanya, itulah yang membuat dia menyimpang. Ini yang ingin beliau terangkan kepada kita tentang makna ayat yang subhanallah beliau terangkan kepada kita dengan begitu gamblang dan jelasnya, bahwasanya yang diinginkan dari ayat tersebut itulah kandungan makna dari isi kajian dalam satu kitab yang singkat dan ringkas ini. Bahwa seseorang telah sampai pada tingkatan apa yang dia sampai padanya, memiliki ilmu, pengetahuan, wawasan, pemahaman, bisa jadi dia menghafal ayat-ayat Allah, bisa jadi dahulunya dia juga memiliki riwayat, studi, pernah belajar, dan seterusnya, yang belum tentu orang lain menggapai tingkatan tersebut, namun ada peluang bagi dia untuk menyimpang, ada peluang bagi dia untuk sesat. Ketika kapan? Ketika dia lebih memilih untuk nyaman di kehidupan dunia serta menuruti hawa nafsunya. Wanduru ya ibadallah, unduru ila man tarawnahu amama a'yunikum mimman kana rubbama yudrabu bihil matal fi zuhud au fi taqashshuf au fi adami al-intisar fi umuri dunya au fi tawadi'i dhahiran. lama dhahara at-taghayyur wal inhiraf lima dhahara at-taghayyur wal inhiraf fihi yabdu alaihi ma dhakarahu Allah fi hadhihi al-aya akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Berbahkan lagi teguran nasihat kepada kita yang mengkaji buku ini, mendengar dan menyimak buku ini dikaji. Perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah, perhatikanlah orang-orang yang kalian lihat di depan mata kalian, orang-orang yang bisa jadi dahulunya dia adalah sebagai panutan dalam masalah kezuhudan, dalam masalah rendah diri, dalam masalah mungkin dia tidak seberuntung orang lain dalam perkara dunia. Nanti mungkin Allah tidak berikan dia perkara dunia yang begitu lapang dan luas. Dalam permasalahan rendah diri yang sangat nampak dari dia. Namun ketika nampak dari dia perubahan, penyimpangan, bisa jadi yang nampak oleh kalian adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, akhlada ilal ardi wattaba hawa. Dia lebih memilih kenyamanan di dunia dan menuruti hawa nafsunya. Jadi kalau ada dua hal ini pada diri seseorang yang mungkin pernah kita jadikan dia sebagai panutan suri tauladan, kita jadikan dia orang yang pernah kita kagumi, bahkan kita bisa jadi ikuti perbuatannya, dengar ucapannya. Nah, namun ada pada dia dua hal ini, lebih memilih nyaman di kehidupan dunia serta memperturuti hawa nafsunya, tanda-tanda. Tanda-tanda orang tersebut ingin menyimpang sebagaimana ayat ini menjelaskan dengan gamblang kepada kita, bahwasanya di antara sebab seorang alim menyimpang adalah dua sebab ini. Yaitu ad-dunya tamfatihu lahum ala masariha bainahuma bainama huwa yaskunu fi dari mutawadi. Idza bihi yaskunu fi darin ka'annahu qasrun min qusuril muluk bainama yaftarishu min al-furshi farshan mutawadi'a idza bihi yaftarishu minha ma huwa min sya'nil asriya'i wal aghniya wa bainama huma yarkabu markaban mutawadian idza bihi yarkabu markaban farihan huwa min sya'nil asriya'i wal aghniya ila ghairi dhalika. Beliau katakan ini sebagai tanda-tanda atau alamat. Di antaranya adalah dunia terbuka bagi dia dari seluruh sisinya. Beliau terangkan tentang makna dari dunia terbuka bagi dia. Dahulunya mungkin kita jumpai dia tinggal di hunian yang sederhana. Namun ternyata setelah itu dia tinggal di istana, bak istananya raja-raja. Dahulunya mungkin kita jumpai dia beralaskan alas yang sederhana. Ternyata ketika setelah itu dia beralaskan dengan permadani yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya dan hartawan. Dahulunya mungkin kita jumpai dia mengendarai kendaraan yang sederhana. Ternyata dia mengendarai kendaraan yang istimewa yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya dan hartawan dan seterusnya. Dan ini tanda-tanda. Nah, seseorang yang sebenarnya dari kalangan ahlul ilmi, ini yang disifati oleh ayat Al-Quranul Karim, seharusnya menjadi kepanutan dan suri tauladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam zuhud, dalam kesederhanaan, dalam mencari perkara duniawiyah. Bagaimana kita mendapati berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang para salaf ridwanullahi alaihim ajmain, bahwasanya beliau terhadap dunia sangatlah jauh. Namun ketika ada orang yang mengaku memiliki ilmu kemudian menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan suri tauladan namun menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hal-hal yang disebutkan di sini tentang kehidupan beliau yang sangat sederhana, tentang dinamika kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang jauh dari kemewahan dan kemegahan, dan orang ini ternyata lain daripada apa yang dilewati dan dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan ini adalah tanda-tanda. Ini adalah alamat orang tersebut yang dimaksud dalam ayat ini, akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Wallahul musta'an. Kita selesaikan alinea ini. Kama annaka aidan tajiduhu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Beliau tambahkan lagi bahwasanya mungkin yang tersebabnya juga adalah ini. Sebagaimana engkau jumpai dari dia, tidak mengenal kebaikan serta tidak mengingkari kemungkaran. Terbalik. malah justru kebaikan yang dia ingkari, kemungkaran yang dia amalkan. Dan ini tanda-tanda. Ini tanda-tanda. Hanya saja mungkin kebanyakan orang tidak menangkapnya, tidak cermat. Illa ma ushriba min hawa, kecuali yang sampai kepada dia dari hawa nafsunya. Apa yang masuk kepada dia berupa hawa nafsu akhirnya membuat dia apa? Membuat dia menilai kebaikan adalah keburukan serta kebalikannya, keburukan adalah kebaikan. Dia menganggap yang baik menjadi buruk serta menganggap yang buruk menjadi baik. Liannahu taba'a hawahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, dikarenakan dia memperturutkan hawa nafsunya. Dia lebih memilih untuk mapan di kehidupan dunia dan memperturuti hawa nafsunya. Fadalla wa zalla wa ghayyara Allahu halahu wa baddala Allahu halahu wa salaba Allahu azza wa jalla minhu ni'matan allati kana 'alayha wa hadha wallahi ya ibadallah masalun 'adzimun kama sami'tum ya jalul insanu yakhsha'irru jilduhu wa yarjufu fu'aduhu ay yasiru amruhu ila ma sara ilayhi hala hadzal rajul. Akhirnya dia pun sesat, dia pun menyimpang. Allah rubah keadaannya, Allah ganti keadaannya, Allah cabut azza wa jalla dari dia kenikmatan yang dulu dia berada di atasnya. Dan inilah demi Allah, wahai hamba-hamba Allah, permisalan yang agung sebagaimana yang kalian telah dengar, yang menjadikan seseorang gemetar kulitnya, merinding hatinya, dari seseorang yang Allah rubah keadaan dia menjadi keadaan seperti orang ini. Wallahul musta'an. Nah, apa yang boleh disebutkan kepada kita adalah betul orang yang mencermati dan mentelaah dengan seksama dari lubuk hati dia yang paling dalam tentang ayat yang beliau barusan juga terangkan kepada kita tentang maknanya dengan begitu gamblang dan jelasnya. Nah, hendaknya menjadikan bahwasanya ayat ini di depan pelupuk mata dia. Bahwasanya jadikanlah dia yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, dan siapapun memiliki peluang ketika Allah anugerahkan kepada dia ilmu pengetahuan, Allah anugerahkan kepada dia hidayah, petunjuk yang belum tentu Allah berikan kepada orang lain. Namun ketika dua hal ini ada pada diri dia, memperturuti hawa nafsunya, lebih memilih kenyamanan di kehidupan akhirat, nah, di kehidupan dunia, dan lupa dengan alam akhirat, wal iyadu billah, bisa jadi orang tersebut sama keadaannya dengan orang dimaksud dalam ayat ini. Nah, ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini. Insyaallah bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akan lanjutkan pada lain kesempatan dengan materi yang berbeda pula. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.